Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya dari Fatawa Al-Aqidah yang ke-21, ma makna ikhlas? Apa makna ikhlas? Wa idza arada al-'abdu bi ibadatihi syai'an akhar famal hukum? Dan apabila seorang hamba menginginkan dengan ibadahnya sesuatu yang lain, maka apa hukumnya? Al-jawab, jawabannya, al-ikhlasu lillahi ta'ala ma'nahu, ikhlas kepada Allah maknanya adalah seseorang memaksudkan dengan ibadahnya taqarrub kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah dan sampai ke negeri kemuliaannya. Dan apabila seseorang menginginkan dengan ibadahnya sesuatu yang lain, maka di sini ada tafsil, ada rincian. Yang pertama, dia menginginkan untuk taqarrub kepada selain Allah dengan ibadah tersebut dan ingin mendapatkan sanjungan dari makhluk. Maka yang seperti ini membatalkan amalan. Amalannya terhapus, gugur. Dan termasuk dari jenis kesyirikan. Termasuk dari jenis kesyirikan. Wa fi sahih min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam as-sahih, dalam sahih Muslim, dari hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala. Nabi menyatakan, Allah berfirman dalam hadith al-Qudsi, atau juga disebut, dinamakan dengan al-hadithul ilahi awil rabbani, ana aghna syuraka anis syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i atau asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Aku tidak butuh kepada sekutu-sekutu dari kesyirikan. Barang siapa mengamalkan amalan yang ia mempersekutukan padanya bersamaku yang lainnya, aku tinggalkan ia dan sekutunya. Jenis yang kedua, dia memaksudkan dengan ibadah itu untuk sampai kepada tujuan duniawi. Ingin mendapatkan tujuan duniawi seperti kepemimpinan atau kedudukan atau harta, tanpa bertujuan ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini amalannya batil, terhapus, gugur, tidak mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dalam surah Hud ayat 15-16. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, akan kami cukupkan amalan mereka padanya dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bagian bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Dan batallah yang mereka lakukan atau terhapuslah yang mereka lakukan dan batil apa yang mereka kerjakan. Seakan-akan yang satu dengan poin yang kedua ini ada unsur kemiripan. Namun perbedaannya adalah bahwa jenis yang pertama seseorang menginginkan dengannya sanjungan dan pujian. Tapi jenis yang kedua, dia tidak urusan dengan urusan sanjungan. Disanjung ataukah tidak. Yang penting bagi dia mendapatkan ar-ri'asah, kepemimpinan, wal-jah, dan kedudukan. Poin yang ketiga, atau jenis yang ketiga, dia memaksudkan dengan ibadah itu taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi juga dia menginginkan al-gharad ad-dunyawi al-hasil biha. Tujuan duniawi yang dihasilkan oleh ibadah tersebut. Seperti dia memaksudkan disertai dengan niat untuk beribadah kepada Allah dalam melakukan amalan taharah. Seorang bersuci, dia menginginkan dengan ibadah taharah ini at-ta'abbud lillah, ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dia inginkan pula adalah tansyitul jism wa tanzifihi, agar badannya segar dan bersih. Dengan amalan salat, dia menginginkan, barakallahu fikum, tujuan at-ta'abbud lillah, ibadah kepada Allah, tapi juga ingin at-tamrin, latihan, badannya biar gerak. Karena dia tahu bahwa dari gerakan-gerakan salat itu memiliki faedah jasmani, peredaran-peredaran darah, kalau posisi ruku seperti apa, keutamaannya dari sisi nah jasmani, kalau dia sujud nanti barakallahu fikum darah mengalir ke bagian otak atau oksigen, ini semacamnya. Jadi penelitian-penelitian para ahli dalam bidang ini. Sebagaimana pula dengan ibadah puasa, dia menginginkan untuk diet, misal. Sekaligus dietlah. Nah. Dan izalatu fadalat, menghilangkan sisa-sisa penumpukan-penumpukan makanan. Dan juga dengan haji, ingin menyaksikan al-masyair, agar dia tahu kepengen dia tempat-tempat al-masyair. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum, fahadha yang kusu ajrul ikhlas, ini mengurangi pahala keikhlasan. Kalau yang lebih dominan niat untuk ta'abbud, lebih dominan niat untuk ibadah dibandingkan sekedar mendapatkan, barakallahu fikum, faedah-faedah duniawi tadi, maka ini pun kata syekh, faqad fatahu kamalul ajr, luput dan hilang darinya kesempurnaan pahala. Namun tidak memudaratkan. Wa in kana al-aghlab alayhi niyyatu ghairi ta'abbud, tapi kalau niat selain ibadah lebih dominan niat selain ibadah, falaysa lahu thawab fil akhirah, dia tidak dapat pahala di akhirat. Wa innama sawabuhu ma hasalahu fid dunya. Namun yang hanya dia dapatkan adalah sekedar keuntungan duniawi tadi. Wa akhsha, bahkan aku khawatir, kata Syekh, an ya'san bidzalik. Dia dosa kalau lebih dominan sisi unsur tujuan duniawi dibandingkan tujuan ta'abbud lillah. Kenapa demikian? Khawatir malah dapat dosa. Li'annahu ja'ala al-ibadata allati hiya a'la al-ghayat. Karena dia telah menjadikan ibadah, di mana ibadah itu merupakan puncak dari tujuan hidup kita, wasilatan lid-dunya al-haqirah. Dia menjadikannya sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia yang rendah. Sesuatu yang paling tinggi ia jadikan, na'ambarakallahu fikum, sebagai wasilah untuk mendapatkan sesuatu yang rendah. Mendapatkan sesuatu yang rendah. Fahuwa kaman qalallahu fihim. Ini seperti orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Di antara mereka ada yang mencelamu dalam urusan sadaqah. Fa in u'tu minha radu. Kalau mereka dikasih, mereka ridha, mereka senang. Wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Tapi kalau mereka tidak dikasih sedekah, mereka marah, mereka murka. Nah. Di dalam Sunan Abi Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, rajulun yuridu al-jihada wa huwa yuridu 'aradan min 'aradid dunya. Ada seorang yang ingin berjihad tapi juga dia menginginkan tujuan dunia. Dia juga menginginkan tujuan dunia, ingin dapat ghanimah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la ajra lah. Tidak ada pahala baginya. Tidak ada pahala baginya. Fa'ada salasan wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mengulang 3 kali, ya Rasulullah, rajulun yuridu al-jihad wa huwa yuridu 'aradan min 'aradid dunya. Maka Rasul pun 3 kali mengatakan la ajra lah. Tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya, tidak ada pahalanya. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Barang siapa hijrahnya kepada dunia yang ingin dikejarnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya dinilai apa yang ia berhijrah kepadanya. Dia secara fisik, barakallahu fikum, sudah menunaikan al-hijrah. Wal-hijrah min ajallil qurubat. Termasuk dari bentuk pendekatan diri kepada Allah yang sangat agung. Amalan yang sangat mulia. Orang yang berhijrah. Tapi ada tujuan lain di balik itu dalam rangka untuk mendapatkan dunia yang ingin didapatkannya. Seperti misalnya hijrah dari Makkah ke Madinah. Dia sudah punya perhitungan-perhitungan. Dari perhitungan-perhitungan bisnis. Madinah ini adalah tempat yang selalu dilalui oleh jalur-jalur perdagangan. Makkah ke Syam, dari Makkah ke Yaman, itu melewati negeri Madinah. Dulu. Sama dari arah sana juga seperti itu, tetap melewati jalur kota Madinah. Jadi Madinah ini menjadi poros sentral. Sehingga kalau dalam urusan kalkulasi bisnis, hidup di sanalah yang paling menguntungkan. Perputaran barang cepat, lari ke Mekah, ke Syam, ke Yaman. Barang dari sana di standby ke sini, kirim ke sana, terus demikian. Maka dia pun berhijrah untuk mendapatkan dunia yang ingin dicapainya. Aw imra'atin yankihuha, atau wanita ingin dinikahinya. Dia sudah kebetulan mau melamar di Makkah. pihak wanita juga sudah siap menerima dia apa adanya, karena muka pas-pasan. Sementara wanita bunga desa, pihak sana mempersyaratkan kami akan menikahkan engkau dengan syarat kamu hijrah. Fahajara limra'atin man ghawa, maka dia pun berhijrah untuk mendapatkan wanita ingin dinikahinya. Maka Rasul menyatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dimulai kepada tujuan yang ia berhijrah karenanya. Dan di sini sebagaimana dijelaskan bahwa kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengulang kalimat sebagaimana hijrah yang sebelumnya, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, diulang kalimat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi ketika menyebutkan hijrah karena dunia yang ingin dicapai atau wanita yang ingin dinikahi, Rasul tidak mengulang fahijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tidak seperti itu, tapi dengan kalimat yang lebih ringkas, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Alasannya kemungkinan ada dua, kata para ulama. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam syarah Arba'in Nawawiyah, na'am barakallahu fikum, atau juga disebutkan dalam syarah Riyadhus Salihin, rahasianya adalah satu, kalau diulang kepanjangan, terlalu panjang kalimatnya. Lebih-lebih lagi Rasulullah diberi jawami'ul kalib. Alasan yang kedua, Rasulullah enggan untuk mengulang kalimat yang sebetulnya tujuannya rendah. Ingin mengulang penyebutan sesuatu yang bersifat rendah. Itu dalam rangka merendahkan tujuan hijrah untuk mendapatkan dunia dan untuk mendapatkan wanita yang ingin dinikahi. Tapi kemudian kata Syekh, wa in tasawa indahul amran, kalau misalnya imbang antara niat ta'abbud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat ghairi ta'abbud, niat selain yang lainnya, selain daripada ibadah kepada Allah. Falam taghlib niyatu ta'abbud wala niyat ghairi ta'abbud fa mahallu nazar. Di sini ada sisi pandang. Namun wal aqrab, yang paling dekat adalah annahu la sawabalah. Tidak ada pahalanya. Kalaupun misalnya imbang niatan itu. 50-50. Iya. Naam. Separuh-separuh. Walhasil barakallahu fikum, kesimpulannya annan niyah allati hiya qaulul qalbi, yang merupakan ucapan hati, perbuatan hati, amruha azimun, perkaranya besar, wa sya'nuha khatir, dan juga masalahnya berbahaya. Faqad tartaqi bil 'abdi ila darajati siddiqin, terkadang niat itu mengangkat seorang hamba kepada derajat as-siddiqin. Waqad tarudduhu ila asfali safinin, tapi terkadang bisa mengembalikan dia, menjerembabkan, menjatuhkannya kepada derajat yang paling rendah. Sebagaimana ucapan Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu taala tentang pengaruh dari niat, rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah, betapa banyak amalan yang besar itu dikecilkan nilainya oleh niat. Wa rubba amalin saghir tukabbiruhu niyyah, sebagaimana pula sebaliknya, terkadang amalan yang nilainya kecil tapi ternyata dibesarkan oleh niat yang ada dalam hati pelakunya. Maka Syekh di sini barakallahu fikum menggambarkan betapa banyak orang yang karena niat itu mengangkatnya kepada darajat siddiqin, derajat para siddiqin, orang-orang yang jujur hatinya dalam niatnya. Tapi terkadang bisa menjatuhkan dia fi asfalis safilin, di aspal, yang paling rendah. Walihada qala ba'du salaf, oleh karena itu sebagian salaf menyatakan, ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuha ala al-ikhlas. Tidak ada yang sesuatu yang aku lawan jiwaku untuk menundukkannya. Naam, yang lebih diupayakan terhadap sesuatu dibandingkan ketika berjihad, mujahadah untuk menjadikan hati ini ikhlas. Fanas'alullaha lana walakumul ikhlasa fin niyyah wassalah fil amal. Baik, yang berikutnya, ma madhhabu ahli sunnati wal jamaah fir raja'i wal khauf. Apa madhab ahli sunnah wal jamaah tentang ar-raja' dan al-khauf? Jawabannya, ikhtalafa al-ulama'u hal yuqaddamu aw yuqaddimu al-insanu ar-raja'a aw yuqaddimu al-khawfa 'ala aqwal. Para ulama berbeda pendapat apakah seseorang yuqaddimu ar-raja', lebih mendahulukan, lebih mengutamakan raja' dibandingkan al-khauf, ataukah sebaliknya, dia lebih mendominankan khaufnya dibandingkan raja'nya, rasa takutnya dibandingkan rasa harap. Faqala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata Imam Ahmad, yambaghi an yakuna khaufuhu wa raja'uhu wahida. Sepantasnya khauf dan raja'nya itu satu. Maksudnya apa? Seimbang. Fala yughallibul khauf wa la yughallibur raja', dia tidak mendominankan khaufnya, tidak pula mendominankan raja'nya. Bahkan beliau juga menyatakan, qala rahimahullah, fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibuhu. Yang mana saja lebih dominan, maka pelakunya binasa, pemiliknya akan binasa. Dan ini seperti dua sayap burung yang harus seimbang. Nah, kalau salah satu dari dua sayap itu naam lebih berat, tidak bisa terbang dia. Berat ke kiri. Nah, masa terbangnya begini terus? Ya. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Li'annahu idza ghallaba ar-raja' waqa'al insanu fil amni min makrillah. Kalau dia lebih mendominankan raja'nya, harap terus, baik sangka terus, insyaallah pahala terus gitu. Insyaallah diampuni. Dia akan terjatuh kepada sikap merasa aman dari makar Allah. Kalau lebih mendominankan apa? Sisi apa? Sisi raja. Wa in ghallaba al-khauf, kalau dia lebih mendominankan rasa khaufnya, rasa takutnya, waqa'a fil qunuti min rahmatillah, dia akan terjatuh dalam sikap berputus asa dari rahmat Allah. Dan kedua-duanya pahit. Terjatuh dalam dosa, sudah dosa aja teruslah. Allah tidak bakal ampuni kalau sudah seperti ini dosa saya. Akhirnya dia terjatuh ke dalam al-qunut min rahmatillah. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama yang lain menyatakan, yambaghi taghlibur raja' inda fi'li tha'ah. Sepantasnya mendominankan raja di saat melakukan amal ketaatan. Wa taghlibul khauf inda iradatil ma'siyah, dan lebih mendominankan rasa takut tatkala ingin melakukan perbuatan maksiat. Wa qala akharun, berkata juga yang lain dari kalangan para ulama, yambaghi lis-sahih an yughalliba janibal khauf, sepantasnya bagi orang yang sehat itu lebih mendominankan sisi khauf, rasa takut. walil marid, dan bagi orang yang sakit, an yughalliba janibar raja, untuk lebih mendominankan sisi rajanya saja bagi orang yang sakit. Lianna as-sahih idza ghallaba janibal khauf tajannabal ma'siyah, karena orang yang sehat kalau lebih mendominankan sisi khauf, dia akan meninggalkan perbuatan maksiat. Wal maridu idza ghallaba janibar raja laqiya Allah wa huwa yuhsinu dhanna bih. Sementara orang yang sakit, kalau dia mendominankan sisi harapnya, dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah Jalla wa'ala. Walladhi indi fi hadhihi al-mas'alah, dan yang ada pada diriku, kata Syekh, pendapatku adalah fi hadhihi al-mas'alati anna hadha yakhtalif bi ikhtilafil ahwal, berbeda dengan perbedaan kondisi. Artinya barakallahu fikum, semua pendapat tadi pada dasarnya benar. Pada dasarnya benar. Apa kata Syekh? Bikhtilafi al-ahwal wa annahu idza khafa idza ghallaba janibal khauf. Kalau dia takut, tatkala dia lebih mendominankan sisi al-khauf, an yaqnata min rahmatillah, untuk dia akan berputus asa dari rahmat Allah, wajaba alaihi an yarudda wa yuqabil dzalika bi janibir raja'. Wajib untuk kembali. Naam. Kemudian menjadikan rajanya dibesarkan. Demikian pula sebaliknya. Wa idza khafa idza ghallaba janibar raja'an ya'mana min makrillah falyarud wa yughallib janibal khauf. Kalau dia takut untuk lebih mendominankan sisi rajanya, melahirkan, menjatuhkan dia ke dalam sifat merasa aman dari makar Allah, maka harus didominankan sisi khaufnya. Ini catatan penting. Setelah ini Syekh menyatakan, wal insanu fil haqiqati tabibu nafsih. Hakikatnya manusia itu adalah dokter bagi dirinya sendiri. Idza kana qalbuhu hayyan. Kalau memang kalbunya itu hidup. Hati yang hidup, ya. Hati hamba yang hidup. Hakikatnya dia adalah tabib, dokter bagi dirinya sendiri. Dia tahu. Di saat kondisi seperti ini, dia akan merasa aman dari makar Allah. Tatkala dia mendominankan sisi rajanya, maka dia akan lebih mendominankan sisi khaufnya. Kalau dia akan berputus asa dari rahmat Allah dengan sebab al-khauf, maka dia akan mendominankan sisi rajanya. Tahu dia kondisi itu. Idzan al-haqiqah anna al-insan aw ar-rajul tabibu nafsih. Dia dokter bagi dirinya. Selama hati itu hidup, hatinya memiliki kehidupan. Amma sahibul qalbil mayyit, adapun pemilik hati yang mati, alladhi la yu'aliju qalbahu wa la yanzuru ahwala qalbihi, yang dia tidak bisa mengobati hatinya dan tidak bisa melihat keadaan hatinya. Fahadha la yuhimmuhu al-amr. Anak seperti ini tidak punya urusan. Mau hatinya cenderung ke sini, mau lebih condong ke sana, tidak ada urusan. Jatuh-jatuh sudah nyemplung sekalian. Itu kalau orang, bahkan tidak merasa. Seorang yang hatinya mati itu tidak merasa bahwa dia sedang berada dalam ancaman bahaya besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. sebagaimana dahulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang pemuda Ansar yang sedang sakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kondisinya. Maka sahabat tersebut menyatakan, "Ya Rasulullah, arjullaha wa akhafu dzunubi." Aku rajak kepada Allah dan aku juga takut kepada dosa-dosaku. Unzuru barakallahu fikum, dia di sini bahwa ternyata dalam kondisi sakit dia menjadikan kedua-duanya selalu ada pada dirinya. Raja wal khauf. Dengan menyatakan arjullaha wa akhafu dzunubi. Aku mengharap kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosaku, Allah masukkan ke dalam jannahnya. Dan aku juga takut kepada dosa-dosaku yang akan menyebabkan masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan لا يجتمع في قلب امرئ في مثل هذا الموطن أو كما قال عليه الصلاة والسلام tidaklah berkumpul perasaan seperti ini dalam hati seorang hamba إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخافه kecuali Allah akan berikan dia apa yang dia harapkan, yang ia rajakan, dan Allah berikan ia rasa aman dari apa yang ia takutkan. Nah, baik, kita beranjak pada soal yang berikutnya, yang ke-23. Hal ittikhadul asbab yunafi at-tawakkul. Apakah menempuh sebab, mencari usaha, itu menafikan atau meniadakan tawakkal? Fabadun nasi abana harbal khalij. اتخذ الأسباب وبعضهم تركها وقال إنه متوكل على الله. Sebagian orang menerangkan tentang perang Teluk yang di sana meminta bantuan pada waktu itu kepada pasukan multinasional. Sebagian yang lain menyatakan ditinggal aja sebenarnya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak usah minta bantuan kepada orang kafir. Ini minta bantuan kepada pasukan multinasional ketika diserang oleh Saddam Hussein al-Mulhid, al-Kafir. Al-jawab al-wajibu ala al-mu'min an yu'alliqa qalbahu billahi azza wa jalla. Yang wajib bagi seorang mu'min adalah menggantungkan hatinya kepada Allah. Wa an yasduq al-i'timad alaihi fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Dan jujur dalam penyandaran dirinya kepada Allah di dalam mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala semata di tangannya lah kerajaan langit dan bumi dan kepadanya kembali segala urusan. Allah katakan dalam surah Hud ayat 123, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kullu fa'budhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Wa qala Musa liqaumihi, dan Musa juga berkata kepada kaumnya, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Faqalu alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumiz zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Dan juga Allah katakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kepada Allah hendaknya orang mukmin bertawakal. Dan Allah katakan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadi pencukup baginya. Wal wajib, sehingga yang wajib adalah alal mu'min an ya'tamida ala rabbihi, rabbis samawati wal ardh wa yuhsiru dhanna bih. Seorang bersandar kepada Rabbnya, Rabb langit dan bumi, dan berhusnul dhan kepada Allah. Jadi seorang bertawakal, bersandar kepada Allah, dan berhusnul dhan kepada Allah. Apa maksudnya berhusnul dhan kepada Allah? Ya'ni barakallahu fikum, di samping ya'tamidu alaihi i'timadan sadiqa. Dia bersandar kepada Allah dengan penyandaran yang benar, yang jujur. Naam, maka makna husnul dhan adalah an yathiqa bih. Dia menaruh kepercayaan penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk Allah berikan apa yang ia bersandar kepadanya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menaruh kepercayaan penuh. Dan seperti itulah hakikat orang yang tawakal. Bagaimana bisa engkau dikatakan tawakal, bersandar kepadanya, tapi tidak percaya penuh, tidak yakin. Berarti bukan orang yang benar-benar tawakal. Sehingga barakallahu fikum, syaratnya yang pertama adalah al-i'timadu ala Allah, sandar kepada Allah, ma'asiqati bih, disertai dengan rasa percaya penuh kepada Allah. Itu namanya tawakal. Tapi kemudian Syekh menyatakan walakin yaf'alu al-asbab asy-syar'iyyah wal qadariyah al-hissiyyah. Tapi juga dia melakukan sebab yang syar'i dan qadari hissi. Jadi tawakal itu harus lengkap, terpenuhi padanya minimal 3 persyaratan. 1 dan 2 sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama apa? Sandar kepada Allah. Yang kedua, menaruh kepercayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, fi'lul asbab al-ma'zun fiha, syar'an wa qadran. Menempuh sebab, melakukan sebab. Nah, melakukan sebab. Seorang ingin mendapatkan anak, tapi tidak mau menikah. Gimana caranya? Harus menikah. Itu namanya melakukan sebab. Naam. Harus melakukan sebab. Orang ingin sembuh tapi tidak mau berobat. Harus mencari sebab. Orang ingin menang, banyak latihan. Begitu Pak Ali. Fabarakallahu fikum, yang rajin latihannya. Sehingga ini harus terpenuhi. Tiga-tiganya ini terpenuhi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan sebab itu jenisnya ada dua. Satu sebab syar'i. Sebagaimana disebutkan tadi. Yaf'alul asbab asy-syar'iyyah wal qadariyah al-hissiyyah. Satu sebab syar'i. Apa maksudnya sebab syar'i? Yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pengobatan misalnya. Berobat dengan madu. Kemudian apa? Al-hijamah. Bekam. Kemudian apa lagi? Minum habbatus sauda. Kemudian apa lagi? Apa? Kurma ajwa. Naam. Apa lagi? Ruqiyah. Apa lagi? Zamzam, apa lagi? Dan lain-lain. Atau dan kawan-kawan. Ini namanya asbab asy-syar'iyyah, sebab-sebab syar'i. Ada sebab qadari. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan penelitian ilmiah pun bisa maksudnya. Seperti misalnya, terkena diare, minumlah nyu diatak. Insyaallah manjur. Ya, manjur insyaAllah. Sakit kepala, minumlah paramek. Ya, Anda sakit kepala, paramek obatnya. Begitu. Ini namanya apa? Bukan, bukan maksudnya. Ini sebab qadari, bukan iklan. Itu namanya sebab qadari. Al-hissiyah. Yang bisa dirasa oleh indera. Na'am barakallahu fikum. Yang penting bahwa memang benar-benar nyata hubungan dan kaitannya antara sebab itu dengan penyakit. Tapi kalau tidak ada hubungannya, tidak sebab syar'i wala qadari. Misalnya, kena vertigo. Vertigo itu seperti dunia ini muter. Seperti berputar-putar, 7 keliling. Apa obatnya? Obatnya adalah ambil benang 7 warna. Kamu ikat di kepalamu, insya Allah jadi imbang. Dari sisi mana penelitiannya bahwa vertigo obatnya pakai benang 7 rupa atau bunga 7 rupa? Benang 7 warna, bunga 7 rupa, tidak ada hubungannya. Na'am barakallahu fikum. Sebagaimana ketika Nabi alaihi salatu wasalam datang bertanya kepada seorang yang fi yadihi halqatun min sufur, di tangannya ada gelang dari kuningan. Faqala ma hadhihi, apa ini? Qala min alwahina, penangkal sakit. Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahana. Fa inna law mutta wa huwa alayka ma aflahta abadan. Dia bersandar kepada jimat. Tapi Rasul tanya dulu, apa ini? Lah, setelah dia menyatakan minal wahina, penangkal sakit, berarti itu jimat. Aslinya barang biasa, gelang yang terbuat dari kuningan. Cuma dari sisi tinjauan syar'i tidak ada dalilnya bahwa pengobatan sakit dengan itu. Dari sisi tinjauan qadari juga tidak. Berarti dia telah bergantung kepada sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikannya sebagai sebab. Maka kapan seseorang menjadikan sesuatu sebagai sebab yang dia bukanlah sebab syar'i dan bukan pula sebab qadari, berarti dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah dan hukum asalnya adalah syirik asghar. Hukum asalnya. Tetapi itu akan bisa naik kepada derajat asyirkul akbar bihasabi ma waqa'a fi qalbi sahibi. Tergantung apa yang ada dalam hati pelakunya, ketergantungan dan keyakinan dia kepada benda-benda tersebut yang ia jadikan sebagai sebab. Kalau dia yakin kesembuhan itu dari Allah tapi lewat ini, cuma tidak ada dari sisi syar'i, tidak pula qadari, itu syirik asghar. Tapi kalau dia sudah bersandar kepadanya, i'timadan mutlaqan, bersandar secara penuh, sudah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi meyakini kesembuhan dari Allah, itu namanya syirik akbar. Itu namanya syirik akbar. Dan yang seperti ini, akhzul asbab, mencari sebab, menjalani usaha, ini masuk dalam kategori iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan hikmah. Wala tunafi at-tawakkul. Ini diperhatikan. Dan tidak menafikan tawakkal seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hakikat tawakal yang sebenarnya dengan seorang menempuh sebab. Seorang menempuh sebab. Gimana caranya kita bisa mempertahankan Masjid Darussalam? Satu, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, percaya penuh, sudah selesai. Cukup sampai di situ, cukup. Kita tawakal. Bukan seperti itu. Harus posisi ketiga juga diwujudkan apa? Jalani sebabnya. Ya, barakallahu fikum. Tempuh proses hukumnya. Begitu namanya orang yang bertawakal. Dengar ini mereka, enggak ya? Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Antum terus berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan masjid tersebut terselamatkan dari berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul mutawakkilin, pemimpinnya orang-orang yang bertawakal, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattakhidul asbab asy-syar'iyyah wal qadariyah. Beliau melakukan sebab syar'i dan juga sebab qadari. Di mana barakallahu fikum, beliau melindungi dirinya tatkala tidur. Naam, berdoa dengan membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Berlindung. Ini namanya akhzul asbab, melakukan sebab, perlindungan. Di saat beliau berperang, beliau memakai baju besi. Pakai rompi baja. Nah, jadi jangan sok pede. Enggak perlu saya. Ini jago orang yang bertawakal kepada Allah sambil tepuk-tepuk dada. Nah, itu namanya bahlul. Ya, sudah tahu peluru itu tajam. Tapi dia bilang, saya orang yang bertawakal kepada Allah. Sebagaimana pula khandak di Madinah yang dibuat. Hina istama'a ahzabu syirik. Dalam rangka untuk himayatan lil Madinah, untuk menjaga, membentengi kota Madinah. Naam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, dahulu ada orang-orang yang mereka dari Yaman melakukan haji atau umrah tanpa bawa perbekalan. Dihadapkan kepada Umar radhiyallahu ta'ala an dalam kondisi mereka sudah mau semaput. Umar bertanya, man antum, siapa kalian? Jawaban mereka apa? Bukan menyatakan, kami orang Yaman, kami fulan bin fulan. Yang mereka jawab adalah, nahnul mutawakkiluna ala Allah. Kami ini orang-orang yang tawakal kepada Allah. Kata Umar apa? Bal antumul mutawakiluna ala Allah. Kalian itu orang yang pura-pura tawakal. Bukan al-mutawakilun, tapi al-mutawakilun. Orang yang sok tawakal, lihat kondisinya sudah mau semaput. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa ala hadza, atas dasar itu, termasuk buku juga barakallahu fikum, Syekh menyatakan, وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ مَا يَتَّقِي بِهِ الْعَبْدُ شُرُورَ الْحَرْبِ الْحُرُوبِ مِنْ نِعَمِهِ أَلَّتِي يَسْتَحِقُّ الشُّكُرَ عَلَيْهَا. Allah telah menjadikan sesuatu yang seorang hamba bisa melindungi dirinya dari kejelekan di saat perang, dari kenikmatan yang telah Allah berikan yang sangat patut untuk disyukuri. فَقَالَ عَنْ نَبِيهِ دَاوُدِ. Allah berfirman tentang Nabi Daud, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Naam. Dan kami ajarkan kepada Nabi Daud صَنْعَةَ لَبُوس, untuk membuat baju besi. Ini teknik perang yang sudah diajarkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Diajarkan untuk membuat baju besi. Sebagai bentuk pelajaran bagi kalian. Lituhsinakum min ba'sikum, untuk menjaga kalian dalam peperangan. Fahal antum syakirun, apakah kalian menjadi orang yang syukur? Wa amarallahu Daud an yujayyida san'aha. Dan Allah perintahkan Nabi Daud untuk memperbagus pembuatannya. Wa yaj'aluha sabighah, dan dibikin longgar, agak longgar. Li'anna takunu aqwa fit tahsin, karena lebih kuat dalam perlindungan. Nah, jangan dibikin sempit, ngepres di badan gak bisa gerak nanti akhirnya. Harus agak longgar. Wa ala hada, atas dasar itu, fa inna ahlal biladil qaribah min mawaqi'il harab allati yukhsha an yusibaha min atharihi laysa alaihim harajun fil ihtiyat bi isti'malil kammamat al mani'ah min tasrubil ghazat al muhlikah ila abdanihim. Maka negeri-negeri yang dekat dengan tempat-tempat perang, ya, daerah-daerah rawan perang, yang dikhawatirkan akan menimpa mereka asar naam dari perang tersebut, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk ihtiyat, berjaga-jaga dengan naam bisti'mali al-kimamat, dengan menggunakan masker, al-mani'ah min tasrubil ghazat, yang menghalangi mereka untuk bisa terhalangi dari kebocoran gas, al-muhlikah ila abdanihim, yang bisa membinasakan badan-badan mereka. Wa tahsinat, dan juga perlindungan-perlindungan naam yang bisa menghalangi masuk di rumah-rumah mereka. Li'anna hadza min al-asbabil waqiyah min asy-syarr, karena ini termasuk dari sebab-sebab yang bisa mencegah, menghalangi kita dari kejelekan. Naam. Wala haraja 'alaihim an yaddakhiru li anfusihim min al-at'imah wa ghairiha ma yakhafuna yahtaju ilaihi fala yajidu, atau juga menyimpan dari makanan atau yang lainnya ada stok di rumah. Ini bagian dari sunnah, bagian dari bentuk tawakal. Naam. Jadi usahakan kalau mau barakallahu fikum, mau manggil teman-temannya ngebosi, ya, apa istilahnya, mau neraktir, itu jangan seluruhnya dihabiskan. Buat sebagian di kantong untuk pulang di rumah. Khawatirnya pas butuh terus enggak ada. Ini kalimat, bukan kalimat dari ana ini. Ya ma ya khafuna an yahtaju ilaihi fala yajidu. Khawatir pas butuh terus enggak ada. Ya, ana sarankan kalau mau neraktir jangan habiskan seluruhnya. Naam. Ya minimal 3/4 disimpan. Kalau ada 1 juta ya 750 boleh beberapa orang gitu. Nah, tapi ini bukan iklan. Ya. Wa kullama qawiyatil khasyah min dzalika kana talabul ihtiyat aqwa. Semakin rasa takut itu kuat, berarti tuntutan untuk berjaga-jaga pun harus lebih kuat. Tetapi walakin yajibu an yakuna i'timaduhum 'ala Allah azza wa jalla. فَيَسْتَعْمِلُ هَذِهِ الْأَسْبَابِ بِمُقْتَضَى شَرْعِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ عَلَىٰ أَنَّهَا أَسْبَابِ أَذِنَ اللَّهُ لَهُمْ فِيهَا. Namun wajib untuk benar-benar bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menggunakan sebab-sebab itu sesuai dengan tuntutan syar'i dan hikmahnya, dan bahwa itu memang sebab yang Allah izinkan. Naam. La ala annaha al-asl fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Bukan dia sebagai dasar untuk bisa mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Artinya jangan semata-mata menumpahkan penyandaran diri kita kepada apa? Sebab tersebut, kepada usaha tersebut. Tetapi penyandaran harus benar-benar murni mutlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa an yashkura Allah ta'ala haitsu yassara lahum mithlu hadhihi al-asbab aw mithla hadhihi al-asbab wa adzina lahum biha. Dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah mudahkan mereka mendapatkan berbagai macam sebab-sebab. Tayyib. Jadi barakallahu fikum, kesimpulannya tawakal itu harus terpenuhi padanya 3 syarat. Yang pertama apa? Siapa yang angkat tangan? Bersandar kepada Allah. Naam. Kemudian yang kedua, karena Pak Ali yang jawab. Yang kedua, akhuna Daniel. husnudzan kepada Allah, bahasa lainnya apa? Ya, istilah lainnya apa tadi? Percaya penuh kepada Allah. Sama, bagus. Jazakallahu khair. Yang ketiga apa? Mustafa? Melakukan sebab. Baik, soal yang berikutnya. Yang ke-24, ma hukmu at-ta'alluqi bil asbab? Apa hukum bergantung kepada sebab? Al-jawab, at-ta'alluqu bil asbabi aqsam. Bersandar kepada sebab, bergantung kepada sebab, ada beberapa macam. Al-qismul awwal, jenis yang pertama, ma yunafi at-tauhid fi aslihi. Yang menafikan, meniadakan tauhid pada asalnya. Wa huwa an yata'allaqa al-insanu bisyai'in la yumkinu an yakuna lahu ta'thirun wa ya'tamidu 'alaihi i'timadan kamilan mu'ridan 'anillah. Seperti seorang bergantung kepada sesuatu yang tidak mungkin bagi sesuatu itu memiliki pengaruh, dan ia bersandar kepadanya dengan i'timad kamil, bersandar secara sempurna, mu'ridan 'anillah, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, mislu ta'alluqi 'ibadil qubur biman fiha 'inda hululil masa'ib. Seperti bergantungnya para penyembah kubur terhadap orang-orang yang dikubur di saat terjadi musibah. Wa hadza syirkun akbar mukhrijun minal millah au anil millah. Ini syirik akbar, mengeluarkan dari millah, dari Islam. Wa hukmul fa'il ma dzakarahu Allah taala biqaulihi. Dan hukum bagi pelakunya seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat Al-Ma'idah ayat 72. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang syirik kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan baginya jannah, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada satu orang penolong pun bagi orang yang zalim. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, an ya'tamida ala sababin syar'i sahih. Dia bersandar kepada sebab syar'i yang sahih. Unzuru, perhatikan ini. Dia bersandar kepada sebab yang syar'i. Tapi bersandarnya dia kepada sebab yang syar'i, ma'a ghaflatihi 'anil musabbib wa huwa Allah. Disertai dengan dia lalai dari zat yang menjadikan sebab, yaitu Allah Azza wa Jalla. Fahadha naw'un minas syirik. Ini termasuk jenis syirik, walakin la yukhriju minal millah. Tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Al-qismu salis, jenis yang ketiga, an yata'allaqa bisababi ta'alluqan mujarradan likaunihi sababan faqat. Dia bergantung kepada sebab dengan ia sekedar bergantung saja bahwa itu sebab. Ma'a i'timadihil asli 'ala Allah, dengan penyandaran yang asli, yang pokok dia adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa sebab ini dari Allah. Seandainya Allah menghendaki, Allah akan memutuskannya, menjadikan sebab itu tidak manjur. Naam. Biarpun sudah 1.000 orang yang setiap kali dia diare minum nyudiatab semuanya 1000 orang itu sembuh. Tapi dia yakin seandainya Allah menghendaki untuk dia tidak sembuh. Nah, sampai sekian orang menyatakan sudah, tidak usah ragu, pasti sembuh kalau pakai nyudiatab. Ternyata tidak sembuh. Walhamdulillah sembuhnya pakai daun jambu. Nah, sembuhnya pakai daun jambu biji. Memang juga itu obatnya. Obat yang lebih alami lagi. Nah, tapi dengan ucapan tadi, sudah memberikan doktrin kepada dirinya, pasti sembuh kalau itu. Yakin dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya Allah menghendaki, dengan obat yang sudah benar-benar dianggap tokcer, ternyata tidak. Kan Allah menghendaki untuk tidak sembuh. Itu hanya contoh saja. Bisa antum kiaskan dengan yang lainnya. Dan juga barakallahu fikum, wa annahu la athara lis-sabab fi masyiatillahi azza wa jalla. Dan tidak ada athar pengaruh bagi sebab itu terhadap masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang seperti ini bersandar kepada sebab, la yunafit tauhid la aslan wa la kamalan. Tidak menafikan tauhidnya, baik itu dasar tauhidnya ataupun menafikan kesempurnaan tauhidnya. Tauhidnya tetap kokoh sempurna. Dan itulah hakikat apa? Hakikat apa? Hakikat tawakal yang sebenarnya menempuh usaha dan sebab. Baik. Soal yang berikutnya, yang ke-25. Ma hukmu ar-ruqyah? Wa ma hukmu kitabatil ayat wa ta'liquha fi 'unuqil mariyub? Dan apa hukum menulis ayat-ayat dan menggantungnya di leher orang yang sakit? Abu Arman pernah? Ayat-ayat digantung di leher? Alhamdulillah. Al-jawab, ar-ruqyatu 'alal marid al-musab bi sihr aw ghairihi min al-amrad la ba'sa biha. In kanat min al-Qur'anil Karim. Ruqyah kepada orang yang sakit, yang ditimpa sihir, atau yang lainnya dari berbagai macam penyakit, la ba'sa biha, itu tidak mengapa. Jika itu dari Al-Quran, atau dari doa-doa yang mubah. Faqad sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sabit dari Nabi, bahwa beliau meruqyah sahabat-sahabatnya, wa min jumlati ma yarqahum bih, di antara yang beliau ruqyahkan kepada para sahabat adalah sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab Tib bab kaifar ruqa, Rabbuna Allahul ladzi fis sama' taqaddasa ismuka amruka fis sama'i wal ardi kama rahmatuka fis sama' faj'al rahmataka fil ardi inzil rahmatan min rahmatika أو أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ sembuh. Nah, dengan ruqyah tersebut. ومن الأدعية المشروعة, dan juga termasuk dari doa yang disyariatkan dalam ruqyah, بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. Ini dalam riwayat Muslim, Kitabus Salam, Bab At-Tib, Wal-Marad, Wal-Ruqa. Wa minha, termasuk juga adalah, dalam bentuk ruqyah dan tata cara ruqyah, An yada'al insanu yadahu alal alam, alladhi yu'limuhu min badanihi, seorang meletakkan tangannya di tempat yang sakit, pada badannya, wa yaqul, dan menyatakan, A'udzu billahi wa izzatihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Naam. Ila ghairi dzalik, termasuk pula membaca surah Al-Fatihah dan mengulang-ulangnya Al-Fatihah sebagaimana banyak kaum salaf yang merasakan manfaat dari suratul Fatihah ketika mereka mendapati sakit pada badannya di ruqyah dengan Al-Fatihah. Termasuk ketika para sahabat dalam safar kemudian mendapati pemimpin kabilah terkena oleh sengatan binatang berbisa. Naam. Dan dia seperti bagikan terikat dalam ikatan. Ternyata ketika diruqyah dengan Al-Fatihah seperti orang yang dilepaskan dari ikatan. Dengan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah. Baik. Dan yang lainnya dari apa yang warid dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar ruqyah. Wa amma kitabatul ayat wal azkar, adapun menulis ayat-ayat dan zikir-zikir, wa ta'liquha, dan menggantungnya, faqad ikhtalafa ahlul ilmi fi dzalik, para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang membolehkan, di antara mereka ada yang melarang. Wal aqrabu al mana' min dzalik, yang paling dekat kepada kebenaran adalah dilarang. Tidak boleh menulis ayat, ayatul kursi, kemudian digantungkan di leher atau diikat di pinggang atau diikat di pergelangan atau digantung di atas pintu dan yang lainnya. Kenapa dilarang? Karena hal ini tidak warid dari Nabi alaihi salatu wassalam. Atau misalnya dituliskan, kemudian dibakar kertas itu diminumkan kepada orang yang sakit. Dulu ada semacam, apa istilahnya? Kita masih kecil kalau ingin bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran, maka ya seperti tadi, dibakar, terus taruh dalam air, diminum. Nah, kalau gak pernah menghafal, kapan bisa hafalnya, mau minum satu drum gak bisa. Ya, Akhi Wahyu. Gak bisa, harus banyak menghafal. Baik. Wa innamal warid an yaqra'a 'alal marid. Yang warid adalah membacakan kepada orang yang sakit. Amma an tu'alliqa al-ayat aw al-ad'iyah 'alal marid fi 'unuqihi, adapun menggantungkan ayat atau doa kepada orang yang sakit di lehernya, aw fi yadihi, di tangannya, aw tahta wisadatihi, atau di bawah bantalnya, ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu, fa inna dzalika minal umuril mamnu'ah, ini perkara terlarang. Alal qawlir rajih, berdasarkan pendapat yang kuat. Di adami urudiha, karena tidak datang dari Nabi dan juga dari para sahabat tidak. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an jelas melarang perbuatan seperti itu. Naam. Tayyib, yang berikutnya kita jadikan sebagai pertanyaan terakhir. Yang ke-26, halir ruqyatu tunafi at-tawakkul? Apakah ruqyah menafikan tawakkal? Al-jawab, jawabannya adalah at-tawakkul, tawakkal adalah sidqul i'timadi 'ala Allahi 'azza wa jalla fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab allati amara Allahu biha. Yang namanya tawakal itu adalah benarnya penyandaran diri kepada Allah di dalam mendapatkan manfaat dan menolak mudarat, disertai dengan melakukan sebab yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Wa laysa at-tawakkul an ta'tamida 'ala Allah biduni fi'lil asbab. Bukan yang namanya tawakal engkau bersandar tanpa melakukan sebab. Fa innal i'timada 'ala Allah biduni fi'lil asbab ta'nun fillah wa fi hikmatih. Karena bersandar kepada Allah tanpa mau melakukan sebab itu sebenarnya celaan kepada Allah dan celaan kepada hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi mana dikatakan celaan kepada hikmah Allah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya selalu mengaitkan antara sebab dengan musabab. Betul? Allah dengan hikmahnya selalu mengaitkan antara sebab dengan musabab. Nah, kalau seorang lapar ingin kenyang, apa yang dilakukan? Makan. Itu namanya sebab musabab. Nah, tidak bisa kemudian ketika dia lapar agar bisa kenyang berdiri di pinggir pantai kemudian menghirup aroma ikan bakar. Tidak bisa. Harus makan ikan bakarnya. Tidak bisa cuma menghirup aromanya saja. Ini namanya apa? Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala telah dia cela kalau tidak mau melakukan sebab. Makanya Syekh menyatakan, لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَبَطَ الْمُسَبَّبَاتِ بِأَسْبَابِهَا. Karena Allah mengikat atau mengaitkan antara musabab dengan sebabnya. Wahuna soal, di sini ada pertanyaan, man a'zamun nasi tawakkulan 'ala Allah? Siapa orang yang paling besar tawakalnya kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan dalam peperangan? Memakai baju besi. Nah, itu ringkasan dari jawaban Syekh yang alhamdulillah antum semua sudah faham. Allah Ta'ala alam bisawab, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan menambah catatan-catatan amal saleh kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah jadikan sebagai pemberat hasanat. Fi mizani hasanatina. Nattafi wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.